kasih hilang tiada kabar. Manganyo Allah bertemu mangku kata di pisangku lain menunggu rupanya lain di tangan urang. Tangan urang.